Saking tanaman opo sayun suci-suci palai salahu minazari sayun walahu lanikwat iku kaduiman nafakotuhu utai nafkaiman ini dulu hadis niki ada orang menanami tanam sawah orang lain, sawah orang lain ditanami bi. Tanamannya milik siapa? Kalau nek ulah hadis iki, orang yang nanam tidak punya hak sama sekali kepada tanamannya, cuma nafkah yang terlanjur dia apa namanya keluarkan untuk menafkahi penanaman itu, dia boleh mengambilnya lagi. Tapi kalau tanamannya dia enggak punya hak sama sekali. Kalau rawahu nang hadis sahih Ahmad bin Muhammad wal arba'atu wa qablan wa qabat illa nasaiya kecuali Imam Nasai. Wahsanahu lan ngukumi hasan ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa yuqalu lan den ucapno apa ucapan innal Bukhari ya seduhne Imam Bukhari iku dha'afahu ngukumi dhaif sapa Bukhari ing hadis. Jadi Imam Bukhari hadis iki dhaif. Kalau menurut madhab kita, maksudnya orang yang menanam di tanah milik orang lain, tanaman ini tetap menjadi milik orang yang menanam. Cuma yang punya tanah punya hak untuk memaksa orang yang menggosok tanah itu untuk mencabutnya. Cabut habis dan dicabut. Dan orang yang terlanjur gosok itu harus membayar istilahnya sewa tanah. Gosok kan dia gosok satu bulan misalnya. Udah terlanjur ini gosok satu bulan, maka dia harus bayar sewa tanah selama satu bulan kepada yang punya tanah. Nah tanaman yang apa, yang itu, yang dia tanam tetap jadi milik dia. Si empunya tanah punya hak memaksa dia untuk memotongnya atau mencabutnya, terserah dia. Pokok silahkan kosongkan tanah saya dari tanaman kamu, ini berhak dipaksa gak pokok. Kalau utawa suluh ae ya wis lah wis kono. Kata cabut wis, gak apa-apa mbok dilengkono, tapi kowe kudu bayar sewanya. Ah ya terserah, gak gede kok. Nanti pokoknya sekalian enak piye jalan. Wa Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu ma qala dawu sapa Zubair. Sapa? Urwah. Qala dawu sapa rajulun wa lanang. Min ashabi Rasulillah kang saking pira-pira sahabate Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna rajulaini setuhune wong lanang loro iku ihtasoma para padu sapa rajulaini bertengkar sapa rajulaini ila Rasulillah marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ardin ing dalam bumi. Ini bertengkar masalah tanah itu. Horosa landur Sob legorosai nandur yang sifatnya lama tanamannya. Sob ahaduhuma salah sicine rojuleni fiha ing dalam bumi nakhlan ing likurmo. Padahal wal ardu utai bumi ne ikulil akhari kaduyong liyo. Lah yuk, tanah orang lain ditanami dong, enggak ada masalah jeneng ini. Fakadu mongko mutusi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi kelawan bumi. Oh, tangi pot. Bukane. Setas lungguh wis kesirep. Li sahibiha kadhi wong kang duweni bumi. Li sahibiha kadhi wong kang duweni bumi. Samsul iku nanti kalau. Li sahibiha kadhi wong sing duweni bumi. Kala wa amaro, Syekh Puja, ini Syekh Puja. Itu Ruh. Hendri. Lagi Hendri. Byron, ini Byron. Setor, tak? Ayo. Setor, maka setor gue. Sohibiha kan tuh saya tuh di bumi. Dewi kajian nabi tanai, pak saya tuh tanah ya maklum. Wa amarolan perintah sih dan kajian nabi sohiban nahli, engwong sing tuh ini kurmo ayuh rija. Kelawan yang tengetok no sopo sohibun nahli nahlahu eng wet kurmo ni sohibun nahli. Nah ini kisah dipegangi Imam Syafi'i. Nah hadis tadi kan tuh if, nah, ini kisah hadisnya lumayan hasan. Wakola lan dawuh sinten kanjeng Nabi laisa ora ono iku li irkin kaduwe. Apa jeneng iku li irkin? Irkin apa arokin? Irkin. Laisa raono iku li irkin kadwi otot dolimin kang dolim apa hakun apa hak. Jebol iki oyot sing dolim iku ga ono haki. Jebol iki tanah. Rawahu riwayat sapa? Tanamane iki cabut tanamannya karena apa? Oyot. Oyot ngerti oyot. Apa oyot sesungguhnya? Akar yang apa namanya gampangane ngono. Akar yang dolim, ya, atau otot yang dolim, artinya otot yang dolim mana lagi? Ini beda-beda lama mana. Hak nopo hak dicabut dikandui hak usahanya itu tidak punya hak karena apa? Usahanya dilakukan dengan dolim, tolak. Laisa liirkin dolimin hakun. Apa yang dimaksud ulama beda-beda? Nono singaran. Pokok segala sesuatu yang diambil, gitu, digali, ditanam dengan tanpa hak, maka itu enggak layak untuk ditetapkan. Berarti dikongkon makso mesing ngeduk, dikongkon makso nguruk, mesing nanam, dikongkon makso mencabut. Nah, gelap cabut dewe bareng aja Allah makso. Kala Nabi Bakrah radhiyallahu anhu anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dausin kanjeng Nabi fi khutbatihi ing dalam khutbah kanjeng Nabi yauman nahri ing dalam dino lahar dino nyembelih biminan ing dalam mina daung ini. Kala inna dima'akum seduni biro-biro darah siro kabeh. Inna dima'akum seduni biro-biro darah siro kabeh. Wa mu'alakum lan biro-biro harta siro kabeh. Alaikum ingatasi siro kabeh iku haramun haram. Kahormati yaumikum koyo harami dino siro kabeh. Ada ya ikitino fi syahrikum ing dalam bulan sira kabeh hadza ya iki bulan fi baladikum ing dalam negara sira kabeh hadza ya iki negara fi baladikum ing dalam negara sira kabeh hadza ya iki negara muttafaqun alaihi utawi hadis iku muttafaqun alaihi maklum nih artinya babus syuf'ati utawi kiku bab ngejokir go kala babus syuf'ati utawi kiku bab ngejokir go ya, hak mengambil apa namanya barang dari sekutu yang baru dengan secara paksa ini jenis syuf'ah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Jabir qada ing dawu qada mutusi sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syuf'ati kelawan apa iku jenenge kelawan syuf'ah fi kulli ma ing dalam sekabiyane perkara lam yuksa mukang ora kena dibagi apa ma kang turung dibagi apa masing gak dibagi apa ma tapi faida wa qa'at mau kain dalam nalikane tumipo apa al-hududu apa piro-piro batas batas wis ana wasurifat kala lan dibangun apa turuku piro-piro dalan wala syuf'ada apa ora ana syuf'ah iku maujud muttafaqun alaih wallah tu taila fatih hadis kulil bukhari ka tu imam bukhari jadi ini mas iki le contone sapa iki oni iki punya tanah ya bareng karo Musa jadi tanah ini milik kedua oni karo Musa sapa karo pengen sithik iki sampe di sini di mana di sini kontrak ambil kerja apa kerja apa desa jahit tidak bisa baca Quran lo masih baca belajar belajar sama siapa sih sudah bisa apa ikro juz piro masih juz dua tiap hari anu ya sini berarti dong ngaji buka setelah ini ngaji ini apa gimana biasanya tadi sudah tadi bisa sudah ngaji ngaji oh setelah ini ya. Terus ngaji kro ayah ya. Kalau fi riwayatin tadi sopak ini contohnya oni sama musyek punya tanah bersama ya berarti tanah ini menjadi milik antara Oni dan Musa. Berarti ini syarik istina dua orang yang bersekutu punya milik bersama terhadap tanah itu. Nah, ternyata Oni ini menjual bagiannya tidak kepada Musa, langsung dijual kepada Sani nih. Makanya podo nini. Nih, apa nih? Nani. Bagianku iki kalau bareng karo Musa tak dol ngawakmu. Piro? Yo, wah, lumayan bagi rembong larang. 500 juta. Oh iya wis lah. Sekarang Musa ini tidak bersekutu dengan Oni tapi bersekutu dengan sapa? Sani. Sani jenenge syarik jadi istilahnya cara fikih. Sekutu baru. Nek Musa jenenge syarik qadim, sekutu lama. Musa ini berhak mengambil paksa tanah yang dijual Oni kepada Sani dengan cara ngejokir kopi rekor ribet 500 juta nyok nih 500 juta Bang Sani tanahmu tak cukup ini jenis ngejoki rekor ngejoki ngucur rekor ya harga loh mengucurkan harga coro bahasa gampangnya ngono kenapa kok gitu karena apa Karena ini kan belum dibagi kan belum dibagi nih, belum ditentukan mana bagian Musa, mana bagian Noni, belum ada pembagian. Nah, ini harus dibagi nggih, betul-betul soa. Nek sketo batese ya, mulai awal Musa sama Oni beli tanah bersama-sama. Lalu sudah ditentukan tiga galengan, ngerti galengan apa? Galengan itu pematang, kasih pematang masing-masing. Kiwek muni, kiwek buai, kalau sumpah mau mesti kayak yang ngerti niki. Rumah ya gitu sama, pokok sih gunung dibagi, kena di sumpahi. Wafi riwayatin laniku tetap ing dalam suwi jini riwayat, wafi riwayatin muslimin, laniku tetap ing dalam riwayatin ma muslim, utai dawu as-suf'atu fi kuli syirkin. Kalau Padang itu Sumatera Barat, atau Sumatera mana? Barat ya. As-suf'atu utai suf'at fi kuli syirkin. Iku tetap ing dalam saben-saben sekutu persekutuan kalah fi ardin ing dalam bumi au robain ya au robin utawa omah ya toh au haitin utawa kebun itu tembok iki tembok piye tembok persekutu ta kebun la yasluhu asyufatu fi kulli syirkin fi ardin au robin au haitin la yasluhu la yasluhu wa filafdin la yahilu ayyabi'a hatta ya'ridu ala syarikihi la yasluhu ora layak wa filafdin lan ikuti dalam suci lafad la yahilu utawi dahu la yahilu ora halal opo ayyabi'a yang tuadol sopo wong hatta ya'ribu singo nawarno sopo wong ala syarikihi ingatasi sekutuni wong ala syarikihi ingatasi sekutuni wong ngono. Jadi kalau kasus tadi itu Oni sebenarnya tidak boleh menjual itu kepada selain Musa, kepada siapa tadi? Sani. Sebelum menawarkan ditawarkan di si Oni ini saya, kita dolong Sani bi oh yojo misalnya ngono. Karena nanti kalau dijual kepada Sani akan menimbulkan banyak masakot, termasuk ya adalah membuat pematang itu ya termasuk masakot itu. Kalau sumurnya cuma satu nanti butuh buat sumur lagi ya gitu itu. Wa nasib li malikin qala dawsin dan anas qala dawsin dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngene jarut dari utai tonggone omah iku hakku iku luwe hak bidari kelawan omah. Rawahu ngriwayatno ing hadis sapa Anasai Imam Nasai wa shahahahu lan nyoheno ing hadis sapa Ibnu Hibban walahu lan iku tetep kadwi hadis sya illatun utawi illat karena itu dhaif. Maka hadis ini tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Kalau kita lihat hadis ini begini, tetangga rumah itu lebih berhak dengan rumah itu, maka kata Imam Hanifah tetangga rumah itu lebih berhak untuk membeli rumah itu pada orang lain. Maka ketika rumah itu dibeli, dijual kepada orang lain yang bukan tetangganya, maka si tetangga berhak untuk mengajukan syuf'ah, hak mengambil rumah itu secara paksa dengan mengganti uang yang dulu telah disepakati. Itu jenenge apa? Syuf'ah. Tapi jadi Imam Syafi'i hadis ini enggak dipakai. Karena apa? Hadis ini dhaif. Sehingga hak syuf'ah itu hanya untuk syarik, tidak untuk tetangga. Kala wa Nabi Rafi'in radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Abu Rafi kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene al jaru utawi tetangga iku hakku iku luwih berhak bisa kobihi kelawan apa iku jenenge nyedeki kelawan iku nyedeki wong akhrajahu. Kalang riwayat ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wal Hakim wa fihi lan iku ing dalem hadis kisatu nutawi cerita wan Jabir radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Jabir kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene al jaru tetangga iku hakku iku luwih berhak bisufati jarihi kelawan suf'ai tetonggoni aljar bisuf'ati jarihi kelawan suf'ai tonggoni aljar kala yuntadaru biha yuntadaru ditunggu-tunggu apa biha kelawan iku suf'ah wa ingkana senajan ono sopo iku jenenge jar iku waiban wong sing lumo idakana ing dalem nalikane ono apa tariku huma dalane aljar karo jarihi iku wahidan iku siji iki hadis natuk masuk apa di tetangga rawahu riwayat ing hadis sahih Ahmad wal arbaatul lan wafat warijaluhu lan utawi piro-piro rawini hadis iku sikotun piro-piro wong kang dipercaya kala di engko ini ngajine iki ngene jadi yang asar itu saya letakkan subuh saja karena subuh nanti waktunya agak panjang setelah subuh loh itu yang asar kalau ini bulughul maram sama malailun wat malam saja itu sudah cukup ya semua mungkin tanggal itulah sudah khatam insyaallah jadi ada perubahan jadwal yang asar itu diletakkan di pagi hari, paham ya? Pagi-pagi itu ada kemungkinan pagi, terus yang Fathul Mu'in letakkan duhur dengan asar itu yang kayaknya agak banyak itu nanti Fathul Mu'in ya kan? Nanti ya saling nambel-nambeli lah jadwalnya berubah ya. Jadi yang Sabilul Ittikar nanti kita baca pagi ini. Kala warijaluhu de biro-biro rawani hadis iku sikotun biro-biro wong kang kena dipercaya. Wa an Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten Kanjeng Nabi asyufatu uta syufah iku kahal ikoli kaya ngudari tali iku kahalil ikoli kaya ngudari tali rawahu riwayat ing hadis sapa Ibnu Majah wal Bazzar wa zadala nambai sapa Bazzar wala syuf'ata ing dawuh wala syuf'ata lan ora ono hak syuf'ah iku maujud di ibin marang wong sing lunga ka ono nang kene tadi kan junta doru biha wa ing kana ghaiban wa isnau duhu de sanate hadis iku dhaifun iku apes iku dhaifun iku apes babul kiradi utawi iku pekrama kirat-kirat itu parubadi atau bahasa lain mudorobah bahasa sampean biasanya sekolah-sekolah itu bukan kirot kadang pakai bahasa mudorobah kala iki duitku kang ya wis kena lakokno ge kerja ya engkuk labai labanya ya toh labanya kita bagi bersama kala ngono nek cara Syafi'iyah ya nek model ngene iki hartaku ya silakan engkau gunakan buat kerja nanti setiap bulan engkau setor saya sekian ya nah ini rapas sih oh saulan gak mesti bati ya kan toh nek ono bati baru dibagi ngoten nek kaya karo ya kala an Suhaibin radhiyallahu anhu anna nabiyya satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sinten kanjeng Nabi talasun ute perkara telu fiina iku tetep ing dalam salasa al barakatu te barokah tiga perkara ini mengandung berkah apa al bai'u rupane asrul dinuku ila jalin tu moko mongso wal mukorodo tulan mukorodo akad parubadi ini ki jeneng mukorodo wahul tul buri lan nyampur gandum bisa iri kelawan jauh berjuawut lil baiti krono omah lalil bai'i ora krono didol kala jadi ini mana nih hadis rezeki kok terus kala rawahu riwayat hadis sahabat Ibnu Majah bisa dimawan sanad Ibnu Kang Abbas aten gini. Kalau jual beli ya toh iku sing apik duit gak segera dibayar. Nah, diutang istilahnya ya kan. Albaiku wil aja deh. Ya, kok iki ya wis kapan. 10.000. Ya wis bayar iso ae. Ah itu ngono. Sing apik ngono. Lah tapi wong saiki ku biasa gak bayar rada ya. Wis iso ae bayare. Gak bayar-bayar iki ngono iku. Are repot iki. Kala padahal sing barokah ngene iki asli. Kala dadi wae kabeh kudu pengertian ben barokah. Ini kan ada unsur bantu khususnya pada orang miskin. Wis kan sampe saiki kan kok wis nek duwe bayar. Nomor 2 sunnah kita itu ngelakukan mukorotoh, akad kirot ya, akad parobadi. Ya bagi yang punya modal silahkan membiayai, yang enggak punya modal yang punya skill itu dibiayai sekian, nanti kita kalau badi kita bagi bersama ya, kamu 50% saya 50%, engkau bermodalkan skill kamu, saya bermodalkan uang saya. Ngoten podo ae, podo iki podo pentingnya iki. Yang punya skill gak punya modal ya gak bisa kerja, yang punya modal gak punya skill ya entek duit. Kala dan ini juga disunahkan kita nyampur makanan kita ya, gandum dengan cuaut atau apa bagi penduduk rumah. Iki nang pondok nek nang pondok salah dipraktekno. Kala dadi ya harus dicampur sakilo sakilo. Masae masa ba bareng. Ya jelas campur itu beras ya kan. Omang bawa diri 110 kilo, masai bareng itu jenis ini barokah kau ingat tadi. Tutu kerodital, ya. Kalau wan hakim ini hizanin do tiawanu, ya satu kos kosan, satu kontrakan, eh kok kantor bareng ya wes. Oh beras bu, yo, campur beras wes, masak bareng lah itu berkah ini. Masak sendiri itu lebih boros, lipat ganda itu wah, kalau di pesantren. Maka kebanyakan masanya kelompok-kelompok, semakin banyak kelompoknya semakin apa namanya efisien, semakin nah apa itu namanya gak boros, itu enaknya masa pewarang barokah tenan itu dari Kanjeng Nabi bener nih kok. Jadi nyampur makanan itu mengandung unsur barokah, maka gak akan boros kalau kita masaknya bersama-sama. Kalau masak sendiri ya itu boros itu. Apa ibu jenenge wan hakim ini hizam inna diyalu anhu anna usaduni hakim iku kana ono sopoh hakim iku yastari tu nyaratno sopoh hakim ala rajuli ingatasi wong lanang ila atohu ing dalam nalikani paring sopoh hakim ing rajul malan ing bondo mukorototan kelawan akad mukoroto akad parubadi. Daung ini Allah taj'ala kala yas nyaratno Allah taj'ala ing yeto orang datekno sopo siro mali kala amali ing harta ing sur fi kabidin ing dalem iku jeni ati. Kala kabid itu maknane ati rot batin kang teles maknane gini anu yo hartaku ini jangan engkau gunakan untuk bisnis makhluk yang punya nyawa budak misalnya binatang ojo iku kabidin rot batin wala tahmiluhu wala tahmilahu lan ojo nggawa sapa sira ing iki mali fi bahrin ing dalam segara ojo dibawa melewati lautan ya, karena zaman dulu lewat laut itu sangat sangat mengkhawatirkan tenggelam, teknologinya belum sehebat sekarang. Sekarang laut sama daratan sama udara itu podo ya kan, dan kejadian nek transportasi lo ya itu tabrakan luwih akeh di daratan desa ini kan ya tak Kala wala tanzila lan aja manggon sapa sira bihi kelawan mali fibat ni masilin ing dalem. Kala fibat nin apa fibat ni batni fibat ni masilin ing dalem jerone tempat mengaliri air. Lain fanta mongkolamun lagoni sopo siro syai'an yang suici-wici minta dikasake mungkun-mungkunu Allah taja alamali ilahirihi fakot do minta moko teman-teman nanggung nempui sopo siro mali ing bondo ing sun rawahu riwayat ing hadis sopo adaro kudaniyu warijaduhu utai piro-piro rawin hadis ikuti kotun piro-piro wongkang dipercaya. Waqala lan dawu sapa Malik bin Imam Malik fil Muwatta ing dalam kitab Muwatta anil Ala ibni Abdurrahman ibni Yaqub an Abi Isaki bapak Ala an jati Isaki bayi Ala anna husatuni jatihi iku amila kerja sapa iku jatihi fi malin ing dalam harta li Utsman kang kadu Utsman Ala anna ribha ing atase setuhuni pati iku baina huma ing dalam antara ni jatihi lan Utsman iki jenenge iki kirot ini gak apa-apa wawo teh hadis iku mau kufun iku mau kuf sohihun tur sohe mau kuf tapi sohe berarti dawe sohe iki dawe jatihi Allah bin Abdurrahman bin Yaqub Yaqub berarti babun musako di utawi iki kubab nerangno akad musako akad siraman dia merawat apa namanya kalau merawat tanaman yang sudah ada misalnya ini kalau di Indonesia ya mungkin ya punya kebun jeruk itu kebun jeruk Jakarta itu loh ya. Ya punya kebun sawit punya kebun apa tadi lagi satunya lagi singkono biasa karet ya kan tau nah museh punya kebun sawit punya kebun karet stop. Ini Oni enggak punya. Jadi Musa nih, tuh lo kebun karetku yang satu hektar engkau rawat, engkau rawat, ya engkau sirami, pokok engkau rawat lah. Nanti hasilnya kamu 30%, saya 70%. Nah, iki jenenge musakoh ya. Wali jaro tilan ijaro, ijaro ya saya mau menyewa. Ani bin Umar radhiyallahu anhu mah rental cara saiki yo siku persis jaro rental itu. Ani bin Umar radhiyallahu anhu mah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amalan dadekno amil sinten Kanjeng Nabi ahla khaibar dadekno pekerja ahla khaibar ing penduduk Khaibar bis Khaibar ing penduduk Khaibar bisa terima kelawan separuh ni perkara. Kelawan itu berarti digaji separuhnya perkara. Ya rujukan metu apa ma min saking apa Khaibar min samarin saking buah-buahan auzar inu to tanaman mutafakun alaih ono dawe jenab ini kala fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat lahuma kang kadue Bukhari Muslim. Ya sewa menyewa. Nah, ini kayak kaya sewa kan banyak sekarang lewat online bisa. Grab, Gojek itu sewa kabeh. Antarkan ini sampai sini, sampai ini sampai sini, Pak. Berapa ribu? Sekian. Enak itu, Guys. Dari pasar sama numpak becak. Gak di apa no? Gak disebut no harga. Mudun-mudun, pinten, Pak? 50.000 lek. Uyuh, ngelu banget kan ya toh. Kala mau aku bayar nak saya tahu. Ayo aku mau nggak terlalu tukok gini. Lo wis tukok kok pak? Ibarat lo nggak apa-apa lo. Sore. Makanya nek kau yang ngono khusus ini. Kau ojek, ojek singka online barang. Nek taksi ngarwani ono tulisannya ya tuh. Iku ditawar sejak awal. Penunggu nggak terjadi grundel. Iro pak, ini ono biasa ini lah ini sih gak enak ini model biasa aja lih berapa biasanya 10.000 lah ya saya ketemu lih loh ini jenis gak biasa ya pak. Aduh, niku omong sak genai sudah yang jelas bisnis itu jelas aja remeng-remeng mereka ini nek remeng-remeng itu ndak ada no salah satu pihak itu akan mangkel gak enak jadi jangan anu ngomong harus harus anulah wis harga pas dulur harga dulur wala harga dulur iyo sampean dulur ngaku aku dulur iki maksudnya kowe kepintak bayar larang opo piye lho ngono ya ta omong segena sebutkan kalau bisnis itu tetapkan itu pesen nih wis nek bisnis iku genah ro pisan iki bisnis saya gimana pokok tinggu-tinggu kalau lo kan belum nah ini gak enak maksudnya pokok tinggu iku mbok selih no apa jane nyewa lo kadang kok bener buri lo ngono didelok usaha gue sukses wah saya ngomong saulan jane sama ini kan lo kok gak ngomong biyen nah katen gitu ya gak sama di lo yang katen ini gue sungguh ini berarti ibahah asli nih. Tapi kan kalau kita itu manggon di tanahnya orang, apa yang terjadi? Maka hati kita tidak enak, tidak nyaman. Kepingin ini pindah, padahal sudah dibangun, ya kan toh? Nah ini gak enak kabeh. Kalau maka yang genah no, nek nek akad, harus nek bisnis genah lo bisa. Ojo remeng-remeng. Kalau mutafakun alaihi wa fi riwayatin. Lah itu sering terjadi bisnis yang remeng-remeng, walaupun karo dulu. Nah, bisnis sih wano wah kaya enak karo dulur masuk ke toyo menekan itu tuh krono nekan-nekan supaya tidak terjadi persengketaan di akhir ini banyak terjadi gara-gara dulur ngerti nih kuih harus dibungkus no. Wah ketok usaha ini lancar nah gitu baru ngomong anu gini wah terlalu mahal tidak sesuai dengan yang biasa sewanya itu yang tidak sesuai dengan yang biasa. Apa yang terjadi? Ya kan mangkel podo mangkel iki. Wes pindah wae. Tidak ada no hubungan antar saudara semakin renggang. Jadi kalau bisnis itu yang jelas. Ojo wes biasa ae Pak, ae gak enak. Kalau wis tetap no mulai awal wis ayo wis gak apa-apa wis biasa karo wis lah muga wis lah. Lah ojo ngono Pak, ini iki bisnis Pak. Harus jelas Pak, berapa sih sana sini ya orang enak kan ya ketok kabeh harga sekian sekian sekian kadang taksi so ngapusi argone wis mulai kae diuripi susah 10.000 lho iki piye nih ya ada yang kayak ngoten iku ono gola itu bisnis yang gak jujur semuanya enggak boleh duit mek 10.000 lho kayak ngapusi kan itu kan gak oleh ngoten iku garip gak barokah kabeh. Wafi riwayat din nani ku indal musuhi jini riwayat lahu makan katibu hari muslimu tidau fasa'aluhu ayyukirrohum biha fasa'aluhu mongko jaluk sopo ahlu khaybar ing kanjeng nabi ayyukirrohum ing yento netepno sopo kanjeng nabi ing ahli khaybar biha ing dalu khaybar ala ayyakfuhu ing atase yento nyukupi sopo ahli khaybar ing kanjeng nabi amalaha ing apa iku ngerjakno tanah khaybar. Jadi mereka minta pada kanjeng nabi jangan usir kami dari tanah khaybar kan kalah mereka perang jangan usir kami dari sini kanjeng nabi kita akan mengerjakan tanah-tanah di khaybar ini kanjeng nabi sehingga engkau tidak perlu mengerjakannya kanjeng nabi walahum lan iku kadu ahli khaybar sebutan berintai separuh ini kurma karena Khaybar ini terkenal ya mempunyai kebun-kebun kurma yang sangat bagus-bagus Yahudi asli ini faqala mongko dawuh lahu marang ahli Khaybar sitana sudullah sallallahu alaihi wasallam nukirukum ing daun ukirukum netepno sapa ingsun ing sira kabeh biha ing dalem Khaybar ala dalika ingatasi mengkono-mengkono di mengkono-mengkono ala ayyak fuhu amalaha walahum nisfu tamri masyikna ing dalam selagi ini karok sopo kita fakorru mongko netep sopo ahlu khaybar biha ing dalam khaybar dari kanjeng nabi ya sudah kita tetapkan kalian berada di tanah khaybar dengan syarat-syarat yang telah disepakati tadi selama kita menginginkan Tadi tentang karena kanjeng Nabi. Jadi apa dia jadi amil kanjeng Nabi sampai pirang tahun gak ditahu. Sampai aku karep. Sampai meninggal kanjeng Nabi tetap Abu Bakar melanjutkan tradisi Nabi baru ketika Sayyidina Umar diusir wong Khaibar. Hatta ajalahum sehingga ngusir ing ahli Khaibar. Sapa Umar radhiyallahu anhu diusir terus Sayyidina Umar. Wali muslimin lan iku tetep gaduh Imam Muslim anna Rasulullah utawi setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dafa'a aweh sapa Rasulullah ila uwe kala ila Yahudi Khaybar marang wong Yahudi Khaybar nakhla Khaybar ing wit kurmane Khaybar wardohalan bumine Khaybar diberikan untuk dikerjakan enggak diweh-weh gratis dengan syarat iki ala ayyadamiruha ing atase yen to ngerjakno sapa Yahudi Khaybar ing nakhlu karo ardoha min amwalihim saking biro-biro hartani Khaybar walahum hartani Yahud walahum laniku katu Yahud syatrus samariha utai separuh nih buah-buahane ardu Khaybar atau nahlun ya jadi gak apa-apa ya bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk mendapatkan harta gak apa-apa. Alhamdulillah dan saki hamdulillah ibni Qaisin radhiyallahu anhu qala dausin alhamdulillah saltu takon sapa ingsun Rafi ibn Khadijah ing Rafi bin Khadijah an kira'il ardi saking nyewa tanah lebih dahabi kelawan emas wal fidati lan perak ya gak apa-apa jenis sewa nyewa faqala mengko daus sapa Rafi ing daulah baksa orang-orang bahaya iku mawujud bih kelawan kiro'il ardi orang popo maka ini gak popo inna wakana angin pastini ono sopa anna sumunung so iku yu ajiruna iku saling menyewakan sopa annas ala ahdi rasulillah ing dalam mongso ni rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala alal madiyati ingatasi piro-piro tanaman kah ingatasi piro-piro tanaman kah kang apa tumbuh ing dalam tempat mengaliri air kala ing dalam tempat ing dalam tempat mengaliri air ing atase piro-piro tanaman kang tumbuh ing dalam piro-piro tempat mengaliri air wabal bijadawili lan kawitane piro-piro kali kala wa asya lan piro-piro perkara minazara'i saking tanaman fayahliku mengkorusa mati apa ihada apa iki sing ana nang apa tanaman iki tanaman sing nang wadiat wa bali jadawil wa yahliku lan rusa apa wa yaslamu lan rusa apa apa hada iki wa yahliku lan rusa apa hada iki wa lam yakun lan ora ana iku linasi kadhe menungso apa kiraun apa nyewa ilaha ta kecoba iki kaya ngene iki ila iki kecoba kaya ngene iki kala falidhalika mongko krono ari mengkono kala yahliku hada wa islamu hada wa islamu hada wa yahliku hada zajarong nyegah sinten kanjeng Nabi nglarang anu sake kira fa amma syai'un mongko ana punutawi suwi-suwi maklumun kang diweruhi matmunun kang ditempui fala basa mukora no bahaya kemaujud bih kelawan syekh wahu ngerenai hadis sopo muslimun imam muslim sopo muslimun imam muslim ini loh gini cerita ini jadi kita konhantulah bagaimana hukum menyewa tanah dengan menggunakan uang emas dan perak Yalah apa? Kanjeng Nabi ngelarang menyewa menyewa tanah zaman dulu itu modelnya begini sewanya itu. Ini tanah, ya tanah. Kan? Guys, tanah ini tak tak sewa ya Kang ya. Ya. Piye? Apa opahnya mana opahnya? Kau menyewa tanah saya. Opahnya gini Kang. Nanti tanaman yang apa namanya tumbuh di sini di tempat aliran air ya dan di ujung-ujung sungai kecil ini yang jadi opah kamu. Guru ngono tanaman ini. Lah, dawe sapa jenenge? Rofi iki. Fayaliku hada, wa yaslamu hada. Wa yaliku hada, wa yaslamu hada jare ini. Wah, kadang kok sing mengkali-kali tadi yang sudah ditentukan yang tumbuhan ada di situ akan jadi opahnya. Rusak ternyata mati ape. Lah, rugi sing duwe tanah. Nah, itu yang enggak boleh. Karena apa? Opahnya enggak maklum. Ujrohnya tidak maklum, tidak diketahui opahnya itu. Ya kan? Opahnya kan enggak diketahui berapa nanti opahnya. Kan nanti diopah dengan tanaman yang tumbuh di sini. Oh, gurung tumbuh. Nah, ini masalahnya. Tapi katanya Rofi, kalau opahnya itu syai'un ma'lumud madmun, enggak masalah. Tak sewa tanahmu, Pak. Ya, piro? Biasa ya 5 juta. Oh ya 5 juta, 5 juta gak apa-apa. Nah, ini saya pun maklum madmun istilahnya. Nah, masalah. Kalau gak madmun kayak tadi, nanti yang tumbuh di sini, di pojok ini, nanti yang jadian Pak, jadi bagian sampean. Itu opah saya nyewa tanah kamu. Wah, oh, kadang ya liku hada, wa yaslamu hada. Wah, gini rusak. Ya kan tau, nanti ya tadi. Aku singgah oleh para biasa di rawahu muslimun. Wafihi lan iku yang dalam hadis bayanun utawi penjelasan 5 marang hadis. Ujumila kang di global no opoma fil muttafaqi alaih. Yang dalam hadis muttafaq alaih. Min itraqin nahi nyatani mutlak no larangan. Ngelarang an kiro il ardi sangking nyewa bumi. Wan thabiti bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuna hanya kasih dan kanjeng Nabi kala minal muzaro'anil muzaro'ati saking muzaro'ah kala kanjeng Nabi ngelarang muzaro'ah. Muzaro'ah itu gini, memberi orang yang punya bumi ya, memberikan bumi, bukan memberikan, menyerahkan bumi itu kepada pekerja beserta bijinya sekalian ya, beserta bibitnya sekalian. Saya punya tanah, saya ngomong pada kamu, ini tanah saya, silahkan ditanami, ini bibitnya, nanti engkau 30%, saya 70%. Nah, ini muzaroah. Kanjeng Nabi ngelarang itu muzaroah. Wa amaro lan perintasi dan kanjeng Nabi ilmu ajaroti kelawan mujajaro sewa menyewa rawahu radang hadis sapa muslimun aidon halimane. Bahkan iki mayoritas ulama ngelarang, sama Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i sendiri. Ya, makane sing kuat niku muzaroah gak oleh. Memang ono sing olehno, ngoten lho nggih. Kala sebagian ulama ono sing olehno, Imam Ahmad termasuk iki. Kala wa Ibnu Abbas kala dawuh sapa Ibnu Abbas, dawuh ini ihtajama cantuk apa cantuk berbekam Sinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ato lan paring sinten Kanjeng Nabi alladhi ing wong paring anu apa jenenge opah hajamahu kang nyantuk sapa alladhi ing Rasulullah ajrohu ing opae alladhi walau kana lan namun ono apa nyantuk iku haraman haram lam yutihi mongko ora paring sapa Kanjeng Nabi ing alladhi rawahu riwayat ing hadis sapa al Bukhari Imam Bukhari ana kala padahal pekerjaan nyantuk kerjaan elek tapi kalau kita mengambil opah ya gak apa-apa iki jenenge cantuk itu kan termasuk salah satu model tadawi berobat. Nyantuk itu pekerjaan yang makruh hasilnya. Tapi walaupun makruh kita menentukan harga tidak apa-apa. Seandainya nyantuk itu haram, Kanjeng Nabi tidak akan memberikan opah kepada pada orang yang nyantro. Maka kita memberikan opah kepada pekerjaan yang haram itu tidak diperbolehkan. Wa Rafi ibn Khadijah radhiyallahu anhu qala dawsa Rafi qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hajjami utawi penggawiane tukang cantho. Cantho itu berbekam iku hobi sun iku Allah ne pekerjaan nyantho iku elek. Rawahu riwayat hadis sapa muslimun Imam Muslim wa Nabi Hurairah talan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsin Abu Hurairah qala dawsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawsin Allah azza wa jalla jenengi hadis qudsi salasatun utai wong telu ana iku te ingsun iku khosmuhum iku wong kang musuhi wong kang madoni salasa sing musuh sing nungkari salasa yaumul kiamati ing dalam dino kiamat ada tiga orang yang hadir di hari kiamat nanti saya akan menjadi musuh bagi dia rajulun rupani wong lanang atau kang paring sapa rajul di kelawan ingsun janji artine kala tumago daro nuli ngrusak janji sapa iku jenenge rajul. Orang yang memberikan janji ternyata janjinya tidak ditepati. Warajulun lan wong lanang ba'a kang menjual sapa rajul khurron ing wong sing merdeka. Fa'akala mongko mangan sapa rajul samanahu ing regone khur. Menjual nomor 2, orang yang menjual orang yang merdeka. Ya jual beli manusia padahal manusia ya manusia merdeka ngomong ki budak waknya tak tolong awamu ya itu wala ulalam ya kasus-kasus TKI yang dilecehkan seksual yang dipukul itu apa dijual oleh pihak-pihak yang jadi makelarnya jadi perantaranya ya kan sehingga mereka menganggap ini sebagai budak yang boleh disetubui, yang boleh hilang ini. Lah nek dijual tenan, disebut ini. Warajulun lan wong lanang istajaro kang nyewa sapa rajul. Ajiron ing wong kang disewa. Fastaufa mongko ngambil manfaat sapa rajul minus saking ajir. Walam yuktihi lan ora paring sapa rajul ing ajir. Ajrohu ing opai ajir rawahu riwayat ing hadis sapa muslimun Imam Muslim ayo kala memperkerjakan orang sudah disuruh kerja tapi nopo terus mari ngono gak gelem bayar opai lho niki kala rafa'u muslim kala wadidnya abbasin lansaki ibn abbas radiyallahu anhumah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawusinan rasulullah dawun ini inna ahakoma seduni luwe hak-haki perkara inna ahakoma seduni luwe berhak-berhaki perkara akhotum kang ngambil sopo siro kabeh alaihi ing atase mah ajrun ing opah iku kitabullahi iku kitabe Allah ahrajahu ing hadis sapa Bukhari Imam Bukhari paling berhak-berhaknya pekerjaan sesuatu yang kalian ambil opah adalah kitab Allah ayo ini patut ana patut store batok. Batok kok anu ama aja batok maca Quran ya. Mani biro. Ah, gak apa-apa yuk. Mani biro sampean ngongkon aku iki. 5 menit 1000 ya. Ampun. Ya apa? Buka TBQ. 1 huruf 100.000 loh Pak ini. Maksudnya ya, kalau anak Bapak bisa saya ajari baca A, berarti 100.000. Mau enggak teman? Oh. Wah, boleh guru dia. Oh. Jadi guru kayak ngaten iki, enggak apa-apa. Sampeyan ngajar menentukan opahnya. Saya mau ngajar sampeyan. Tapi syarat ya sekian huruf sekian ratus ribu. Gak apa-apa. Quran iki lho, luar dawuh kanjeng Nabi. Kala kaya ngoten iki. Jadi ujratut taklim itu boleh, gak apa-apa. Ujro itu kalau ada kesepakatan awal. Saya engkau tak suruh anu ngajar ya. Ngajar ini. Ini akarnya sewa. Nah, ini baru ujro. Tapi biasanya enggak ngajar ya mama ya. Ngono tok wis gak ngomong kok akad-akad piye gak ngomong. Ya lah tapi setelah itu kok dikai duit jenenge dudu ujro tapi bisa roh ya. Istilahnya ya sebagai rasa terima kasih. Kala bisa roh. Kala wa an ibni Umar lan saki ibni Umar radhiyallahu anhuma kala dawu sapa ibnu Umar. Kala dawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu barito sapa sira al ajro ing al ajiro ing wong kang disewa ajrohu ing opai ajir qabla ayajifa ing dalam sadurunge yen to kering apa arabu apa keringete ajir. Qabla ayajifa ing dalam sadurunge yen to kering apa arokuhu apa keringete ajir rawahu dening hadis sapa Ibnu Majah roh iki jane kudu ngene. Berikan opah kepada pekerjamu sebelum keringatnya kering. Dadi nek iso itu di bendino dibayar. Selesai bayar. Kala itu Islam nganjurno supaya kita menghargai pekerja-pekerja kita, menghargai buruh-buruh kita. Kalau ya, seminggu ya, sebentino gak enak, kadang wong kuwi ngono. Nanti wae seminggu bisa, ya wis gak apa-apa, terserah kuwi. Sing penting nek ana wong kerja nang awakmu, engko bayar, aja kok tinggal mari ngono. Gak dibayar pekerjane beberapa bulan gak dibayar. Iku kan berarti ngatur duit gak iso, apa memang gak duit-duit. Kalau fil babi lan iku ing dalam bab itu jadi nanti sampean kalau jadi bos pekerjamu itu perhatikan dengan sebaik-baiknya supaya mereka puas ya kan, supaya mereka juga bekerja sesuai dengan apa kemampuan dan profesional. Nah, itu kan mengenakkan semuanya deh kayak kata. Kalau mereka merasa diperhatikan maka mereka bekerja sesuai dengan apa namanya hati. Enggak ada uang wis tiga pekerjaan itu gak gelem syukur kepada bosi harus karpan kerja apa-apa dipecat boleh liyo lo ngerti lo kalau padahal boleh liyo ya belum tentu lebih enak dari sing saiki ngerti niku. Kalau wafil babilan iku dalam bab utai hadis saking Abi Hurairah Nabi Hurairah radhiyallahu anhu inda biya ala wal bihaqi wajabirin inda tobaroni wa kulluha utai sekabini hadis ikuti afun biro-biro hadising apes lemah tapi saling menguatkan An Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya satuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala iku dawuh sinten kanjeng Nabi dawuh ngene man utaisa bani wong istajaro iku lamun nyewa sapa man ajiran e wong kang disewa falais fal yusami moko becik nyebut sapa man menentukan nanti nih lahu marang ajir ujro tahu ing opae ajir anda disebutlah ya pak antarkan saya ke sana pak berapa pak 10.000 nih wah 5.000 pak betulnya boleh oh iya soal nah ini nonton ojen ini pak antarkan saya ke sana pak dari Malioboro kang ngrukem. Piro, Pak? Biasa iki. Biasa iku piro wis biasa, wis ae nopalah ngono iku. Wah, teko nang kang ngrukem, ya se 20.000 dhek ngomong 70. Waduh, lalu kan kok. Sampeyan kate gak ngekek 70 gak enak wis teko didel teko kene. Nah, tapi jenenge bendol mburi, ngeten lho gak enak cerong jowo niku lho bendol mburi. Kala maka jelaskan semuanya. Wa fal yurawahu ila ing hadis sapa Abdul Razzaq perintah fal yusami niki wajib wa fi hilani ku ing dalam hadis Abdul Razzaq iki tau entai terputus sanate wa wasallahu lan nyambung ing hadis sapa al Baihaqi min tariqi Abi Hanifah saking jalur Imam Abu Hanifah babu ihya il mawadi utawi iku bab nerangno ngurip-ngurip bumi mati murid-murid bumi mati, bumi yang mati artinya membuka lahan baru dan ini hak semua masyarakat tanpa izin imam tapi menurut Imam Hanifah harus izin imam apalagi kalau di Indonesia ya semua tanah, udara, air menjadi milik negara karena kata undang-undangnya nah, kita nggak boleh buka tanpa seizin mereka ya Allah kalau nah, zaman kepingin nah jadi Imam Syafi'i gak perlu izin pokok sekiranya tanah ini pun gak ada miliknya hutan belantara gak dilindungi oleh pemerintah maksudnya tidak boleh kan ada hutan-hutan lindung nah itu kalau itu ya beda lagi sekolah gala masuk nang di kata ya hutan belantara yang ya bebas apa membuka lahan nang mereka ya sugih kowe gak apa-apa tapi sapa sing nunggu ngono kono gala anna nabiyya anna arwah saya iku jenenge ya ulmawat membuka lahan baru kaya zaman biyen zaman Pak Soeharto kan pemerataan pembangunan orang-orang Jawa yang sudah stop itu dibawa ke Sumatera, dibawa ke Kalimantan, dibawa ke mana-mana ya pemerataan pembangunan. Mereka ini pembangunan yang butuh nasi bangun. Nek kalau nasi bangun ya nanti pusat pembangunan nang Jawa. Mereka ini uang yang akeh sih sing bangun onok loh. Kalau an urwah tasagi urwah an aisyah anha anna nabiyya sedunia kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi man utaisa bani wong ammaro iku lamun ngeramekno sapa man bangun sapa man kala ardun ing bumi laisat kang ora ana apa bumi iku li ahadin kaduwe wong siji laisat kang ora ana apa bumi iku li ahadin kaduwe wong siji fa huwa mongko uteman iku ahaku, iku luwih berhak biha kelawan bumi iku ahaku luwih berhak biha kelawan bumi kala dawsa urwah wakodolan mutusi bihi kelawan iki man ammaro ardon laisat liahadin fawahku biha sop umar fi khilafatihi ing dalam khilafai umar rawahu ngalai hadith sop al-bukhari imam bukhari oleh jadi barang siapa yang membuka lahan yang tidak menjadi milik siapapun maka lahan itu menjadi hak dia Qala wa an Ibni Abbas anna Shu'bab na Jathama satune Shu'b bin Jathama al-Laitsiyah iku akhbarahu ngabari sapa Shu'b ing Ibnu Abbas Oh iya wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah dawisinan Kanjeng Nabi daung ini Manu tawi sapane wong iwahya lamun ngurip-ngurip sopoman membuka sopoman ardon ing bumi mai datang kang mati ya tene mati gak ada yang punya gak ada yang miliki faya moko tawi bumi ikulahu katuman rawahu ngeraneng hadis sopah salah satu wong telu wahassanahu lan ngukumi hasan ing hadis sopah tirmidhi mam tirmidhi ruya Wakola lan dawuh sapa At-Tirmidzi ruwiya ing dawuh ruwiya diriwayat apa hadis mursalan hali mursal wa huwa utawi hadis iku kama kala kaya ning ngendika sapa At-Tirmidzi kala waktu lifa lan tin sulayak no apa fi sahabihi ing dalam sahabati hadis sapa sih sahabati hadis sing riwayat hadis iki Wakilah moko ten ucap nopo ucapan Jabirun utawi sahabati ku Jabirun Jabir. Wakilah lan ten ucap nopo ucapan utawi sahabati ku Aisyah. Wakilah lan ten ucap nopo ucapan utawi sahabati ku Abdullah ibn Umar. Warajih utawi sing unggul iku al awalu kang pertama. Wallahu a'lam. Ya Rabbana darofna bi anna naqtarofna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة أغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر Yeah.